Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham, innallaha kāna 'alaykum raqība. Ya ayyuhalladzina āmanu ittaqullaha wa qūlū qawlan sadīdā yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani fil din rahimakumullah, kita masih membahas tentang mawaqit atau miqat haji atau umrah. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, atau kita baca hadis yang ke-207, 208 dari kitab Amdatul Ahkam, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar yang menerangkan tentang miqat-miqat, di mana Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa penduduk Madinah miqat atau memulai haji atau umrah dari Dzulhulaifah, bagi penduduk Syam dari Juhfah, bagi penduduk Najd dari Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman dari Yalamlam. Begitu pula siapa saja yang melewati tempat-tempat itu dari selain penduduk tersebut, maka juga mengikuti wilayah-wilayah miqat tersebut. Dan ini berlaku bagi man arada al-umrah atau al-hajj, orang yang mau umrah atau haji. Artinya bahwa hukum ini berkaitan dengan yang memang berniat untuk melaksanakan ibadah itu. Adapun yang melewati tempat tersebut bukan untuk haji, bukan untuk umrah. Dia mau datang ke Mekah untuk bertemu saudaranya, untuk belajar di suatu tempat di sana, ya, baik di masjid maupun di universitas atau di sekolah yang lain, mau bekerja. Nah, ini tentu tidak berlaku padanya hukum ini, sehingga masuk ya seperti biasa dengan tanpa berihram, ya. Kemudian Nabi juga menerangkan bagi penduduk yang tinggal di wilayah di dalam area miqat, misalnya kita sebutkan kemarin Dzulhulaifah, Madinah, penduduk Madinah dari Dzulhulaifah kemudian menuju Makkah. Dzulhulaifah atau Abar Ali, Bir Ali, berjarak sangat jauh dari Makkah, yaitu 400 sekian kilometer ke Makkah. Nah, tentu antara Dzulhulaifah sampai Makkah di sana kan ada kampung-kampung, ada wilayah-wilayah tertentu. Bagaimana dengan mereka? Apakah mesti keluar dulu ya ke Dzulhulaifah dan memulai dari situ? Karena tempat mereka di dalam wilayah miqat, antara miqat dengan Makkah. Maka Nabi katakan, "Wa man kana duna dzalik famin haitsu ansha." Orang yang di wilayah itu ya, dari mana dia mulai? Dia berada di pertengahan antara Dzulhulaifah, Bir Ali dengan Mekah. Kotanya, kampungnya atau rumahnya di pertengahan situ, ya mulai dari situ. Ya. Dia mandi, persiapan umrah, persiapan haji, waalaikumsalam. Maka dari situlah dia memulai. Ya. Hatta ahlu Mekah min Mekah. Sampai kalau penduduk Mekah yang mau haji, ya dari tempat dia, nggak perlu keluar dulu. Dia tinggal di Makkah, memang rumahnya Makkah, mau haji, ya dari situ, nggak perlu dia keluar ke tempat yang lain, kemudian haji dari tempat yang lain. Ya, sehingga termasuk yang seperti ini, misalnya jamaah haji dari luar yang kemudian sudah tinggal di Makkah. Anggap misalnya para jemaah haji dari Indonesia sudah sampai di Makkah beberapa waktu sebelum mulai haji. Sebulan sebelum mulai haji sudah tinggal di hotel di Makkah. Dari mana memulai hajinya? Ya dari tempat tinggalnya dia. Ya sebagaimana penduduk Makkah dari Makkah. Ya ini untuk haji. Adapun untuk umrah seperti yang kita sebutkan, dan ulama juga menyebutkan, ya dia umrah dari tanah yang halal. Namun seperti yang kita katakan bahwa untuk penduduk Makkah yang berjalan di waktu itu, dan karenanya beberapa ulama menegaskan penduduk Makkah tidak perlu umrah menyengaja keluar kemudian masuk. Bahkan mereka kalau mau ibadah yang seperti umrah, ya tawaf sunnah yang banyak. Tawaf sunnah 7 kali, kemudian sholat 2 rakaat. Lain kali mau tawaf lagi malah bisa lebih banyak, ya kan? Ya itu untuk penduduk Makkah. Kemudian berlaku juga ya orang yang tinggal di Makkah dari selain penduduk Makkah juga sama. Kemudian berikutnya berarti, dan kita telah sebutkan kemarin bahwa umroh yang dilakukan Nabi SAW adalah semua umroh yang memang dari luar masuk ke Makkah. Tidak pernah Nabi dari Makkah keluar untuk masuk lagi, tidak pernah. Ya, sehingga tidak perlu kita mengikuti kebanyakan orang yang di masa ini banyak melakukan umroh berkali-kali dari Makkah keluar masuk lagi, dari Makkah keluar masuk lagi, menyengaja seperti itu. Ini tidak ada tuntunan dari para pendahulu kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tidak terjadi hal itu kecuali pada Aisyah radhiyallahu anha, yang itu karena suatu sebab, yaitu ketika berhaji beliau berhalangan karena haid sehingga tidak bisa melakukan haji tamattu. Khusus yang seperti itu. Kemudian kembali kepada hadis ini, kita akan menerangkan beberapa tempat terkait dengan miqat. Kita telah sebutkan kemarin Dzul Hulaifah, ya. Kemudian berikutnya Al-Juhfah bagi penduduk Syam. Ya, penduduk Syam mereka mulai dari Al-Juhfah. Juhfah ini untuk zaman sekarang, tempat ini sudah teranggap tempat yang tidak dihuni, ya. Anggap mungkin suatu kampung yang sudah ditinggalkan oleh penduduknya. Entah sebabnya apa, mungkin karena ya hanya perpindahan biasa atau mungkin pernah terjadi apa di situ, wallahu alam persisnya. Sehingga sekarang yang dihuni dan menjadi tempat berlalunya mereka, orang-orang dari daerah itu, adalah tempat yang bernama Rabigh. Ya, Rabigh. Ya. Nah, Rabigh ini sekarang berwujud suatu kota yang cukup besar. Di situ juga ada madrasah, ada perkantoran dan lain-lain. Nah, inilah yang sekarang menjadi tempat untuk melakukan miqat bagi orang-orang yang datang dari wilayah tersebut. Ya. Adapun berikutnya yaitu Yalamlam. Yalamlam ini miqat bagi penduduk Yaman. Ya. Yaman dan orang-orang yang dari arah sana. Termasuk untuk zaman sekarang yang pakai pesawat terbang, ya orang-orang Asia Tenggara, misalnya kita di Indonesia ini, Malaysia, Brunei dan yang sekitarnya, muslimin dari wilayah ini, mereka juga dengan pesawat terbang akan melewati wilayah Yalamlab. Ya. Sehingga miqat mereka sesungguhnya adalah miqat Yalamlab. Yalamlab ini tergolong miqat yang cukup dekat ya dengan Makkah, atau mungkin sangat dekat, bahkan dalam arti dibanding yang lain ini termasuk yang paling dekat. Ya. Berjarak antara daerah Yalamlab sampai ke wilayah Makkah kurang lebih 20-an ya. Isyruna sini amma tariq disebutkan dalam syarah ya, amma tariqul lati safalathu atau saflatathu hukumatuna fahuwa yaqau an sa'diya gharban binahwi 20 kilan yamurru ala wadi Yalamlab wa inda mamarrihi ila Yalamlab yakunu wadi Yalamlab an Makkah 120 kilan, 120 kilo. Ya, jadi kurang lebih 120 kilo. Ya. Jadi kalau 120 kilo ditempuh dengan perjalanan darat di sana, ya paling-paling 1 jam atau ya kurang lebih 1 jam 2 atau 1 setengah jam mungkin ya, tapi ya tergantung kecepatannya tentunya. Hanya saja untuk di sana kan biasanya lebih cepat ya lalu lintasnya. Artinya di sini yang perlu kita perhatikan bahwa kaitannya dengan miqat ini dan jamaah haji Indonesia ya yang melewatinya, mereka semestinya sejak di pesawat sudah melakukan ihram. Dan biasanya di pesawat ada aba-aba sekitar 10 menit sebelum melewati ada peringatan dari apa pihak pesawat bahwa 10 menit lagi akan melewati Yalamlab. Ya, diingatkan seperti itu. Sehingga seorang yang sejak di pesawat ya tahu tentang itu harus segera bersiap-siap, melihat dan bersiap-siap ketika kurang lebih 10 menit dia mulai talbiyah. Itu yang semestinya dilakukan. Walaupun kenyataannya ternyata banyak dari jemaah haji kita yang akhirnya melewati tanpa ihram dan beranggapan bahwa memulai ihram dari bandara King Abdul Aziz di Jeddah, padahal Jeddah ini sudah masuk wilayah antara Yalamlab dan Makkah. Sehingga jelas sudah masuk dan melewati miqat. Nah, ini artinya terjadi pelanggaran yang seperti ini. Ya. Dan sangat disayangkan bahwa memang ada orang-orang yang menfatwakan seperti itu. Sehingga Jeddah dianggap termasuk miqat. Nah, ini jelas kesalahan. Dan sebetulnya telah ada fatwa dari ulama-ulama di sana, ulama-ulama di Saudi Arabia yang menegaskan bahwa Jeddah bukan miqat. Ya. Dan tentu mereka para ulama di sana sangat mengetahui wilayah-wilayah ini. Mana Yalamlab, mana Jeddah, mana Makkah, ya kan? Termasuk di sini Syekh Al-Bassam, beliau termasuk tim yang mempelajari miqat-miqat itu secara langsung ke lapangan, ya. Jadi bukan teori di kitab, bukan. Seperti beliau langsung datang ke Yalamlam. Yalamlam itu apa? Mulai mana? Bersama tim yang terdiri dari para ulama dan para ahli di bidang wilayah-wilayah itu, orang-orang yang mengerti tempat-tempat itu. Ya. Nah, jelas dari situ bahwa Jeddah sudah jauh daripada Yalamlam. Sudah terlewati Yalamlam kalau orang masuk Jeddah. Nah, ini yang harus kita perhatikan untuk para jemaah haji kita, terutama yang haji di gelombang kedua. Kalau gelombang awal biasanya ke Madinah dulu. Nah, sudah aman kalau ke Madinah dulu, nanti ikut miqat penduduk Madinah di Hudzaifah. Tapi yang gelombang dua, dia akan langsung ke Makkah. Nah, di sini dia harus betul-betul berusaha untuk tidak melewati miqat kecuali sudah berihram. Ya, pakai-pakai ihram sejak di Indonesia itu lebih mudah, ya. Di bandara pakai-pakai ihram lebih mudah, kemudian naik pesawat sudah pakai-pakai ihram, enggak ada masalah. Orang melihat, orang perhatikan, ya. Yang penting kita benar. Jangan tidak enak dengan orang, ya, jangan malu dan seterusnya, yang akhirnya berakibat haji kita yang rusak, ya. Menyengaja berihram dan melewati miqat yang sudah ditetapkan. Adapun untuk kaum wanita, alhamdulillah lebih mudah lagi karena dia tidak berpakaian ihram seperti laki-laki. Dia hanya menghindari beberapa pakaian yang dilarang seperti kaos tangan misalnya, wewangian, ya kan? Jadi sejak di pesawat tadi disebutkan sudah bisa berniat ihram ketika akan melewati atau saat melewati miqat di malam itu. Kemudian untuk yang lain seperti bagi penduduk mana Najd, Qarnul Manazil, dan kemudian untuk Najd ini misalnya kayak orang-orang dari Riyadh, ya kan, orang-orang dari Riyadh itu melewati Qarnul Manazil. Adapun di sana ada satu lagi yang belum disebutkan, yaitu Zatu Irq. Ini adalah miqat yang tidak tersebut pada dua hadis ini, hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Namun disebutkan dalam sebuah riwayat, dan waktu itu dimulai dari zaman Umar radhiyallahu an. Namun kalau ditelusuri memang ada asal usulnya dari Nabi SAW. Zatu Irq ini adalah miqat bagi penduduk Irak. Zatu Irq ini miqat dari penduduk Irak. Nah, seperti yang saya katakan bahwa walaupun tidak tersebut pada hadis yang kita baca, namun tersebut pada riwayat yang lain. Ya, Umar radhiyallahu anhu ketika itu menetapkan, dan ternyata memang ada asal usulnya dari Rasulullah SAW, sehingga kita katakan bahwa ini pun adalah merupakan ketetapan dari Rasulullah SAW. Ikhwan fiddin rahimakumullah, barangkali kita bertanya-tanya kenapa mesti melewati tempat-tempat itu, atau wilayah-wilayah tersebut. Ya, ini sesungguhnya tidak lain kecuali karena karena itu jalan yang ma'ruf, yang biasa dilalui. Ya, kayak kita misalnya mau ke Jakarta, ya kan? Kan sudah ada jalannya ke Jakarta. Masa kita mau bikin jalan sendiri? Kan tidak, ya kan? Ada yang lewat Pantura, ada yang lewat jalur selatan, ada yang lewat mungkin jalur mana lagi. Nah, sehingga ditetapkan yang lewat misalnya Pantura mulai dari Cirebon misalnya, kan. Yang dari arah selatan mulai dari Bandung misalnya. Nah, semacam itu, ya. Jadi tempat-tempat ini memang wilayah-wilayah yang biasa dilalui orang-orang di wilayah-wilayah tertentu. Ya, sehingga kalau misalnya ada orang kok jalan di selain jalan itu, misalnya dia di padang pasir berjalan, ya cari jalan sendiri, misalnya, ya boleh saja, tapi harus apa? Sejajar dengan tempat itu dia mulai berihram. Nah, cuma untuk mengikuti yang sejajar juga sulit, ya kan? Kecuali memang sudah di garis, dia baru mengetahui, ya. Atau diperkirakan oleh para ulama, ya, tempat-tempat atau daerah-daerah yang nggak biasa dilalui, ada yang sejajar dengan misalnya Qurnul Manazil, sejajar dengan Zatu Irq, sejajar dengan Juffah dan lain-lain. Nah, itu yang dilalui, dari situlah apa dia berihram. Ya. Kemudian kita beralih kepada hadis berikutnya, atau sebelumnya ini hal yang juga perlu diingatkan. Di sini juga perlu dibedakan antara berihram dengan memakai pakaian ihram, ya. Memakai pakaian ihram ya belum berihram. Artinya laki-laki yang pakai 2 lembar kain, satu yang di bawah, ya, dipakai semacam sarung, yang satu di atas. Ini berpakaian ihram, ya. Kalau ihram artinya berniat masuk ke manasik, masuk ke pelaksanaan ibadah. Ini namanya berihram. Nah, ini harus dibedakan supaya kita bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kita berpakaian pakaian ihram sebelum miqat boleh, ya kan? Makanya tadi saya katakan dari Indonesia pakai pakaian ihram boleh, enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau berihram sebelum waktunya tidak boleh. Misalnya kita biar selamat lah, kita sejak dari Indonesia sudah berihram, artinya sudah masuk ke manasik, biar aman. Ya, nanti ketiduran di pesawat juga aman. Tidak bisa seperti itu, ya. Atau yang di Madinah, ya. Saya mau berihram dalam arti sudah mulai niat masuk manasik sejak di hotel di Madinah atau dari Masjid Nabawi. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena ya ini artinya melakukan sesuatu enggak sesuai tuntunan Rasul alaihi wasallam. Dia telah melakukan sesuatu sebelum tempat yang ditentukan, sebagaimana melakukan sesuatu sebelum waktu yang ditentukan, tidak boleh. Ya. Jadi kalau hanya berpakaian, pakaian ihram boleh sebelumnya, tapi niat ihramnya tetap nanti di miqat. Kemudian berikutnya, bab ma yalbasuhul muhrim minasyab, tentang apa yang dipakai orang yang berihram dari jenis pakaian. Ya, di sini akan disebutkan hadis tentang hukum-hukum yang terkait dengan pakaian seorang yang berihram. Hadis yang ke-209. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah ma yalbasul muhrim min as-siyab. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma yalbasul muhrim min as-siyab, apa yang dipakai oleh seorang yang ihram dari pakaian-pakaian itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yalbasul qamis, jangan memakai al-qamis, gamis dalam arti ya semacam jubah yang kita pakai ini. Walal amaim, jangan memakai imamah, yakni surban. Wala sarawilat, jangan memakai celana panjang, sirwal. Walal baranis, jangan memakai burnus, yaitu ya jubah ini tapi yang ada menutup kepalanya, ya kan, kayak sweater-sweater itu kan ada apa segitiga penutup kepala. Nah, ini ada jubah yang seperti itu. Kalau sekarang orang-orang Maroko biasanya pakai begitu. Walal khifaf, jangan memakai khuf, yakni semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit dan yang semakna dengan itu, kaos kaki yang kita pakai. Illa ahadun la yajiduna alain, kecuali seseorang yang tidak mendapatkan dua sandal, yakni maksudnya ya sandal atau jenisnya yang tidak menutupi mata kaki. Ya, kalau dia enggak mendapatkan itu, falyalbasil khuffain, silakan memakai khuf yang artinya menutup kedua mata kakinya juga. Walyaqta'huma, namun potonglah keduanya khuf tersebut, asfala minal ka'bain, sehingga yakni terpotong sampai di bawah mata kaki, terlihat mata kakinya. Wala yalbas minasiyabi syai'an massahu za'faran aw wars, jangan dia memakai pakaian yang diolesi dengan minyak wangi za'faran atau wars, artinya yakni tanpa memakai wewangian. Wala al-Bukhari, dalam riwayat al-Bukhari, wala tantaqibul mar'ah, dan seorang wanita jangan memakai niqab, yakni cadar. Wala talbasul kuffazain, dan tidak memakai al-kuffazaini, dua kaos tangan. Ya. Nah, ini hadis dari Nabi SAW yang menerangkan kepada kita tentang hukum-hukum terkait dengan pakaian orang yang berihram. Hadis ini, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, menceritakan bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang dipakai oleh pakaian yang ihram. Kemudian Nabi menjawab dengan jawaban yang isinya justru menerangkan yang tidak boleh dipakai. Ya, selain itu silakan pakai. Ya. Jadi jawaban Nabi SAW ya memberikan kepada seorang yang bertanya informasi yang lebih, yaitu pakaian-pakaian yang terlarang saat berihram, dan beliau menerangkan dengan beberapa contoh baik bagi laki-laki maupun bagi wanita. Contoh-contoh ini mulai dari pertama al-qamis. Ya, al-qamis seperti yang tadi saya sebutkan, ya dalam bahasa kita ya jubah ini atau yang sejenisnya. Yani ini menunjukkan pakaian yang terbentuk sesuai bentuk tubuh kita. Berikutnya tadi kita sebut juga sarawilat, celana panjang. Ini juga pakaian yang terbentuk sesuai dengan bagian tubuh kita. Ya. Kemudian oleh Nabi juga disebut al-amain, imamah, sorban. Ini karena menutupi kepala. Ya. Seorang yang berihram tidak boleh kepalanya tertutup, harus terbuka. Kemudian al-baranis, burnus, ini mencakup ya penutup kepala dan pakaian yang membentuk apa tubuh manusia. Ya. Nah, pakaian-pakaian ini yang kemudian oleh para ulama atau fuqaha ahli fikih mereka singkat dengan istilah pakaian yang berjahit atau al-makhit. Makanya sering yang kita peroleh dalam fikih haji, dilarang memakai pakaian yang berjahit. Ya. Nah, ini perlu kita pahami bahwa sesungguhnya pakaian yang berjahit yang dimaksud adalah yang dijahit dalam arti dibentuk sesuai potongan tubuh manusia. Ya, seperti tadi kita sebutkan, ya jubah, ya kemeja, ya celana, ya atau yang sejenisnya. Dan bukan yang dimaksud adalah sekedar ada jahitannya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Kenapa? Karena Nabi enggak menyebut seperti itu. Nabi memberikan contoh jenis-jenis pakaian seperti yang kita dengarkan tadi. Nah, makanya di sini perlunya kita merujuk langsung ke hadis ini, lalu kita memahami istilah para ahli fikih pakaian yang berjahit atau al-makhif sesuai dengan yang tersebut pada hadis ini. Jangan istilah para fuqaha kita pahami sendiri, ya, akhirnya meluas larangan itu. Segala yang berjahit nanti dipahami semua yang ada jahitannya enggak boleh. Misalnya kain ihram kita ujungnya karena apa istilahnya, suar-suir, brodoli, lepas. Ya, daripada begini nanti ribet, nanti keserimpet dan lain-lain, kita jahit pinggirnya. Gimana itu hukumnya? Boleh. Jangan, wah ini kan berjahit, tidak boleh ada jahitannya. Bukan. Ini kan menjahit ujungnya, enggak membentuk apa, enggak membuat suatu pakaian yang membentuk tubuh kita. Nanti kita pakai sabuk. Gimana sabuknya? Ada jahitannya apa enggak? Ada jahitannya, enggak ada masalah. Karena sabuk itu hanya tali, ya kan? Bukan suatu pakaian yang membentuk tubuh kita. Sehingga sabuk ada jahitannya, enggak ada masalah. Dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini pentingnya kita merujuk ke hadis supaya kita enggak salah paham. Ya, kalau kita menggunakan istilah pakaian yang berjahit titik, ya, lalu kita pahami dengan makna kata tersebut, akhirnya pemahaman kita akan salah. Ya. Kemudian tadi disebutkan terkait dengan al-aba'im wal-baranis, ya, penutup kepala. Ini dilarang, artinya penutup kepala yang memang menempel di kepala kita, semacam kopiah. Ya, dan tadi disebutkan baronis itu burnus atau yang jenisnya. Adapun yang menutup kepala, ya, tapi enggak menempel, semacam kita berpayungan, ya kan? Panas atau hujan kita pakai payung, kepala kita tertutupi, enggak ada masalah. Ya. Enggak ada masalah. Itu yang enggak lain seperti kita di bawah rumah, ya kan, atap rumah atau tenda, enggak ada masalah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dulu dibuatkan tenda di Arafah. Ya, tidak seperti orang-orang Syiah. Ya, orang Syiah bisnya saja tutup apa mobilnya itu dibuka. Jadi bis-bis yang tanpa atap yang dipakai oleh Syiah sengaja dibuka. Karena mungkin keyakinan mereka tidak boleh. Khusus itu waktu haji saja ada bis-bis tanpa atap itu. Ya. Nah, ini tentu pemahaman yang salah. Ya. Kalau seperti itu berarti ya hotelnya pun harus langsung beratap langit. Ya. Itu tentunya tidak benar. Jadi, kita katakan yang tidak boleh adalah tutup kepala yang langsung menempel di kepala. Misalnya juga kepanasan kita pakai kain ihram kita tutupkan kepala, ya enggak boleh juga. Ya. Nah, untuk larangan ini yang pertama dan kedua, ini berlaku bagi laki-laki bukan bagi perempuan. Perempuan tetap seperti pakaian biasanya, ya memakai jilbab, memakai pakaian seperti biasanya. Ya. Tidak seperti kaum laki-laki yang pakaiannya khusus. Ya, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Allahumma sholli